السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو ابن رجب الحنبلي، وقوله قربة من قرب يوم القيامة. Ini dari hadis yang sedang kita bahas, yaitu hadis ke 300 hadis ke 36 hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala: Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan kesusahan dari seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melepaskan baginya kesusahannya nanti yaumil qiyamah. Dibahas oleh Ibnu Rajab sampai pada kalimat kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kurbah mufradnya, kurab jamaknya. Kurbah dari kurbah-kurbah yaumil qiyamah. Kesusahan dari kesusahan-kesusahan yaumil qiyamah. Wa lam yaqul min kurabid dunya wal akhirah. Itu disebut hanya yaumil qiyamah. Tidak disebut dengan kurabid dunya wal akhirah, kesusahan dunia dan akhirat. Mengapa? Kama qala fi taysir was-sitr, sebagaimana juga dikatakan dalam hadis lain, dalam hadis tersebut tentang taysir dan kemudahan dan juga sitr. Hanya disebutkan akhirat saja. Taysir kemudahan, sitr penutupan aib-aib. Masih ingat hadisnya sudah kita baca, siapa yang melepaskan kesusahan saudaranya seorang mukmin di dunia, maka akan dilepaskan kesusahannya nanti yaumul qiyamah. Siapa yang memudahkan, ini taysir, seorang mukmin, maka akan dimudahkan dia nanti yaumul qiyamah. Dan siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, dia niscaya nanti di akhirat akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rata-rata 1 2 3 masalah memudahkan, masalah menutupi, dan masalah melepaskan kesusahan, semuanya dibalas di akhirat dan hanya akhirat saja. Ini menjadi pertanyaan atau menjadi pembahasan para ulama. Bagaimana dunianya? Apakah dia dapat atau tidak? Waqad qila fi munasabati dzalik. Dikatakan apa munasabahnya? Keterkaitannya, apa hubungannya? Innal qurab minasyada'id al-'azimah. Hubungannya adalah karena kesusahan yang namanya kurab merupakan syada'id al-azimah, kesusahan yang sangat besar. Wa laisa kullu ahadin yahsul lahu fi dhalik fi dunya. Tidak mesti seseorang akan mendapatkan yang seperti itu di dunia. Bi khilafil i'tar wal 'awrat al-muhtajah ila sitr. Fa'inna ahadan la yakadu yakhlu fid dunya min dhalik. Adapun masalah aurat, aib-aib seseorang, al-muhtajah ila sitr, yang butuh untuk ditutupi, yang perlu untuk ditutup, fa'inna ahadan la yakadu yakhlu fid dunya, maka tidak ada seorang pun yang lepas dari aib tersebut. Tidak ada seorang pun yang yakhlu, yakhlu itu kosong, di dunia dari sesuatu yang merupakan aib. Walau bita'assur ba'dil hajatil muhimmah, walaupun dengan susahnya beberapa hajat-hajat yang penting. Waqila li'anna kurabat dunya bin nisbah ila kurabil akhirah kila syait faddakhar Allahu jaza'an tanfisil kurab indahu yunafis bihi kurab al-akhirah. Ikhwan ibn a'azakumullah, dijawab oleh Ibn Rajab rahimahullah, karena kalau kesusahan yang bernama kurab, itu kesusahan besar, kesusahan yang dahsyat, tidak semua orang mendapatkan kesusahan itu di dunia. Tetapi kalau aib, hampir semua orang punya aib yang perlu ditutupi. Sehingga di sini, di dalam hadisnya, kita kembali pada hadis dulu, kita baca kembali agar kita lihat sedikit perbedaan antara satu dan lainnya. Pertama, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan kurbah dari seorang mukmin, maka Allah akan melepaskan kurbahnya nanti yaumul qiyamah. Baik. Sedangkan yang kedua, wa man yasara an mu'sirin, siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, yasara Allahu alaihi, Allah akan mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Yang ini dunia dan akhirat, yang tadi akhirat saja yang pertama. Baik, yang ketiga, wa man satara musliman, siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Berarti tiga ini tidak sama. Yang taisir, pemudahan, dikatakan akan dimudahkan dunia dan akhirat. Yang menutupi aib, siapa yang menutupi aib saudaranya, akan ditutupi aibnya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Tapi yang pertama, kenapa kok akhirat saja? Dunianya tidak disebut. Man nafasan an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Tidak dikatakan kurba dunia dan akhirat. Tidak. Mengapa? Tadi jawabannya dari Ibn Rajab rahimahullah, karena munasabahnya. Al-kurab adalah kesusahan yang dahsyat, yang azimah. Walaysa kullu ahadin yasullahu dhalik. Tidak mesti tiap orang di dunia dapat itu. Baik. Maka bisa jadi orang-orang tadi yang melepaskan kesusahan kurba orang lain, Allah enggak akan timpakan baginya kurba. Sehingga tidak ada bahasa akan dilepaskan dari kurbanya. Karena tidak semua orang terkena kurba. Adapun masalah taisir dan masalah aib tadi, disebutkan setiap orang la yakadu yakhlu, enggak ada yang lepas dari aib-aib. Maka perlu ada sitr, penutupan aib di dunia. Qul inna a'udzu ulama wa humul ulama, padahal mereka adalah ulama, berkata kalau saja kejelekan itu atau dosa itu ada warnanya di wajahku, aku enggak berani keluar rumah. Apa maknanya? Maksudnya mereka enggak lepas dari kesalahan-kesalahan. Demikian pula beberapa ulama yang lain mengucapkan kalimat yang hampir sama. Kalau saja mereka atau Allah membuka aibku, kalian semua enggak akan mendatangi majelisku, katanya. Ini barakallahu fikum, ya apalagi kita tentunya. Barakallahu fikum, hanya saja Allah menutupi aib-aib mereka-mereka yang masya Allah menutupi aib saudaranya. Sebaliknya, siapa yang membongkar aib saudaranya, Allah akan bongkar dia, walaupun di tengah rumahnya. Kembali kepada kalimat Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Waqila, dikatakan juga, berarti ini jawaban lain. Lianna kurabat dunya binisbati ila kurabil akhirah, karena kurab kesusahan dunia dibandingkan dengan kesusahan akhirat, kala syait. Sudah tadi berpikir bacanya apa ini kalanya. Kala syait, seperti tidak ada apa-apanya. kaknya misal la syai, tidak ada apa-apa. Li'anna kurabat dunya binisbah ila kurabil akhirah kala syai, seperti sama sekali tidak ada apa-apanya. Fadzakarallahu jaza'atan fihi til kurab indahu, maka Allah akan simpan balasannya, Allah akan tunda balasannya untuk kesusahan yang lebih dahsyat, yang lebih dahsyat, yang lebih dahsyat, yaitu nanti yaumul qiyamah. Liyunafiz bihi kurab al-akhirah, agar dimudahkan atau dilepaskan nanti mereka dari kesusahan akhirat. Wa yadullu ala dhalik, yang menunjukkan hal itu, qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yajma'u Allahu al-awwalin wal-akhirin fi sa'idin wahid, Allah akan kumpulkan seluruh orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir di satu tempat yang sama. Fayusmi'uhum ad-da'i, kemudian diperdengarkan kepada mereka suara penyeru. Yunafiduhumul basar, sejauh mata memandang. Watadnu syams, dalam keadaan matahari sudah didekatkan kepada mereka. Fayablughun nas minal ghammi wal karabi ma la yutiqun wa la yahtamilun, maka manusia pun dalam keadaan mencapai puncak tertingginya dari kesusahan, kebingungan, kegelisahan. Ma la yutiqun, apa yang mereka tidak mampu. Wa la yahtamilun, apa yang mereka tidak sanggup. Fayaqulun nas ba'duhum li ba'din, maka sebagian manusia berkata kepada sebagian yang lainnya, ala tarawna ma qad balagakum, tidakkah kalian lihat apa yang kita sudah capai ini sekarang dari kesusahan. Ala tanturuna man yashfa' lakum ila rabbikum, tidakkah kalian melihat siapa yang bisa memberikan syafaat kepada Rabb kalian. Wa dhakara hadith syafa'ah, maka kemudian disebutkan hadis syafa'ah. Mudah-mudahan kita tahu ringkasnya. Mereka mendatangi Nabi Adam, Nabi Adam menolak. Mereka mendatangi Nabi Idris, dia menolak. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai Rasulullah SAW yang menyatakan, ana laha, akulah orangnya. Dan kemudian beliau sujud kepada Allah SWT. Terus memuji Allah dengan pujian-pujian yang diilhamkan saat itu. Sampai Allah katakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, wasatu'ta, wasfa' tujaffa'. Ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, mintalah akan diberi. Wasfa' tushaffa', silakan beri syafaat, akan diberi syafaat. Wa kharaja min hadithi Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qala tuhsyaru hufatan uratan ghurula. Dikhabarkan pula dalam riwayat Aisyah dari Nabi SAW, bahwa mereka akan dibangkitkan nanti dalam keadaan hufatan, bertelanjang kaki, uratan, bertelanjang pakaian, ghurula, dalam keadaan belum dikhitan, seperti ketika bayi dilahirkan. Qalat faqultu ya Rasulullah, kemudian berkata Aisyah, ya Rasulullah, ar-rijal wa nisa yanduru ba'duhum ila ba'd, dicampur semuanya, laki perempuan dalam keadaan tidak berpakaian, mereka saling melihat. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, wal amru asaddu min hadza, aw al amru asaddu min an yahummuhum dzalik, urusannya lebih dahsyat daripada saling melihat aurat. Mereka enggak peduli dengan apapun di sekitarnya, karena al amru asaddu min dzalik, urusannya lebih dahsyat lagi. Masya Allah. Jangankan di mahsyar, ketika haji saja sudah sebagian besar mereka sudah tidak peduli dengan itu. Barakallahu fikum. Padahal sebagian mereka tidur dalam keadaan pakai pakaian ihram, tersingkap auratnya segala macam. Itu terjadi dan saya pernah lihat berapa kali, bukan sekali. Aurat di mana-mana ya, karena mereka tidak biasa pakai kain ihram, tiba-tiba tidur terbuka. Barakallahu fikum. Apalagi di akhirat lebih mengerikan lagi dan lebih dahsyat lagi tentunya. Dua dalil ini sudah menunjukkan bahwa perkara di akhirat sangat-sangat dahsyat. Wa kharaja min hadis Ibn Umar anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi qawlihi yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari ketika dibangkitkan manusia kepada Rabbul Alamin. Qala yaqumu ahaduhum fir rush ila ansafi udunayhi. Kharaja min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala dibangkitkan nanti mereka yauma yaqumu ahadukum fir rush ila ansafi udunayhi. Sebagian mereka dibangkitkan dalam keadaan di dalam keringatnya sampai mencapai telinganya. Tunduk aja enggak bisa, begini terus. Tunduk tenggelam. Barakallahu fiikum. Sebagian mereka ada yang sampai lututnya, sebagian mereka ada yang sampai pinggangnya dan seterusnya dan seterusnya. Sama dengan hadis berikutnya, kharaja min hadis Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'raqun nas. Manusia berkeringat yaumul qiyamah. Hatta yadhhab 'araquhum fil ardi 70 dira'an, sampai mengalir keringatnya dari dirinya 7 dira'. Dari satu orang mengalir itu sampai 7 dira'. Wa yujimuhum hatta yablug adanahum, bahkan keringatnya melizam mereka sampai di telinga mereka. Lizam itu sesuatu yang diikatkan di mulut untuk kuda atau kerbau dan lainnya, biasa disebut tali kekang. Alzamuhumul arq, artinya mereka seakan-akan bikin tali kekang dengan air begini di mulutnya. Wassalamu alaikum. Walafdulil Bukhari, walafdul Muslim, innal arq, sesungguhnya keringatnya, la yadhhab fil ardi 70 ba'an, mengalir di muka bumi 7 ba', tadi katakan 7 zira, ini 1 zira segini, 1 ba' segini, berarti 7 zira dengan 7 ba' lebih panjang mana? 7 ba'. Wa innahu la yablug ila afwahin nas, bahkan akhirnya sampai mencapai mulut-mulut manusia, au ila adanihim, atau sampai telinganya. Jadi harus begini terus, susah. Semua hadisnya dalam Bukhari dan Muslim, artinya ini bukan hadis-hadis lemah, bukan hadis-hadis yang bermasalah, hadis yang sangat-sangat-sangat sahih. Wa kharaja Muslimun min hadisil Miqdad. Muslim juga mengeluarkan hadis dari hadis Miqdad radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW. Qala tadnu syams min al ibadi hatta takunu qadra mil aw milain. Matahari mendekat kepada para hamba hingga seukuran 1 mil atau 2 mil. Fatusyiruhum asy-syams, maka matahari membakar mereka. Fayakununa fil 'araf, maka mereka berkeringat. Ka qadri a'malihim, sesuai dengan amalan-amalan mereka. Faminhum man ya'khudhuhu ila 'aqibaihi, di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya. Wa minhum man ya'khudhuhu ila rukbataihi, di antara mereka ada yang mencapai keringatnya sampai ke lututnya. Wa minhum man ya'khudhuhu ila hiqwaihi, dan di antara mereka ada yang keringatnya mencapai hiqwaihi, dua sisi pinggangnya. Hiqwah itu adalah kempongan, kata kita ya, yang di sini untuk untuk mengkaitkan ikat pinggang supaya enggak jatuh, itu namanya hikwah. Hikwaihi dua, dari hikwah ini nunnya hilang karena mudhaf kepada dhamir. Ya'khudhu ila hikwaihi, mencapai kedua belah pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhu iljama, dan di antara mereka ada yang keringatnya sampai mengekang mereka di mulut-mulut mereka. Wa qala Ibnu Mas'ud al-ardu kulluha yaumal qiyamah nar. Bumi ini nanti pada hari kiamat semuanya api. Wal jannah min waraiha tara akwabuha wa kawa'ibuha. Sedangkan surga di baliknya atau di sebaliknya, engkau lihat gelas-gelasnya dan engkau lihat bidadari-bidadarinya. Faya'riqur rajul hatta yurashah irquhu fil ardi qadra qamah. Dan manusia berkeringat. Qala, seseorang berkeringat hingga percikan keringatnya di bumi sampai ke kakinya. Tsumma yartafi hatta yablugh anfah, kemudian naik sampai mencapai hidungnya. Wa ma massahul hisab, dan itu belum disentuh hisab, sudah susah mereka dalam keadaan belum dihisab. Qala, famimma dhaka ya Aba Abdurrahman. Kalau begitu, karena apa itu wahai Aba Abdurrahman? Kan belum dihisab. Kenapa mereka sudah ditimpakan kesengsaraan? Qala, mimma yaran nas yasna' bihim. Wa qala Abu Musa, asyams fawqa ru'usin nas yawmal qiyamah. Itu karena apa yang mereka lihat manusia berbuat pada mereka. Dan kata Abu Musa, matahari dekat di kepala mereka yaumul qiyamah. Wa amaluhum tadlim, dan amalan-amalan mereka mendzalimi mereka sendiri. Au tadhhiya atau tudahihim, amalan-amalan mereka mengorbankan mereka. Wa fil musnad, di dalam musnad min hadis Uqbah bin Amir secara marfu', kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi. Di dalam hadis Uqbah bin Amir disebutkan setiap orang di bawah naungan sedekahnya sendiri. Siapa yang sedekahnya besar, berarti naungannya di atas kepalanya besar. Dan siapa yang tidak bersedekah, dia tidak memiliki naungan. Siapa yang sedikit, berarti dia mendapatkan naungan sedikit. Ala hasbi sadaqatihi hatta yafsil bainan nas, hingga terpisah-pisah di antara manusia. Qauluhu wa man yasurru ala mu'sirin, siapa yang memudahkan atas orang yang kesulitan, ini berarti sudah masuk ke dalam poin yang kedua. Siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Ini berbeda dengan yang tadi yang pertama. Baik, kalau diterjemahkan kesulitan, yang tadi kurbah diterjemahkan kesulitan pula, terkesan sama. Padahal kurbah adalah yang lebih dahsyat, lebih dahsyat. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa kurbah adalah asyad musibah, musibah yang sangat dahsyat. Sehingga ketika dikatakan orang yang melepaskan, memberikan jalan keluar pada orang yang sedang tertimpa kesulitan yang dahsyat, Allah akan melepaskan dia dari kesulitan yang dahsyat, yang paling dahsyat, yaitu di akhirat. Sehingga hanya sebutkan akhirat saja, karena dunia tidak ada yang sedahsyat akhirat. Baik, adapun taisir, pemudahan, siapa yang memudahkan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dua-duanya Allah mudahkan. Qala kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi, wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allah 'alaihi fid dunya wal akhirah. Hadha aydan yadullu 'ala anna al-i'tara qad yahsul fil akhirah. Ini menunjukkan bahwa kesusahan juga terjadi di akhirat. Di dunia terjadi, di akhirat juga terjadi. Wa qad wasafa Allah yawmal qiyamah bi annahu yawman 'asir. Dan Allah sudah menggambarkan hari kiamat dengan hari yang susah. Surat apa itu? Surat Al-Furqan. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. atau kalimat yaumun asir. Nah, yakni hari-hari yang susah. Wa annahu 'alal kafirina ghairu yasir. Dan bahwasanya akhirat ini bagi orang kafir tidak mudah. Fadalla 'ala annahu yasirun 'ala ghairihim. Berarti kalau atas orang kafir susah, atas orang lain selain orang kafir akan dimudahkan sesuai dengan keadaan imannya dan keislamannya. Allah berfirman, wa kana yauman 'alal kafirina 'asira. Bahwasanya itu adalah hari bagi orang-orang kafir adalah hari kesulitan. Wa taysir 'alal mu'sir fi dunya min jihatil mal yakunu bi ahadi amrayn. Adapun pemudahannya, siapa yang memudahkan orang yang kesusahan di dunia, kalau dari sisi harta ada dua, dengan cara ahadi amrayn. Imma bi indari ila maisara wa dhalika wajib kama qala ta'ala. Yang pertama dengan meringankannya. Kalau dia banyak hutang kepadamu, kamu katakan tidak apa-apa sampai kamu mampu. Ini hukumnya wajib. Mengapa wajib? Karena Allah katakan, wa in kana du usratin fa nadiratun ila maisarah. Allah yang menyuruh, kalau dia dalam keadaan susah, tunggu sampai dia mudah. Fahim? Kalau dia mudah, bisa bayar, tapi dia enggak mau bayar, maka ini yang terkena ancaman dosa dari Allah SWT melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maqlul ghani zulmun. Maqlul ghani zulmun. Menunda bayar hutang bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Wadzulmu zulmatun yawmal qiyamah. Sedangkan kezaliman adalah kegelapan yawmal qiyamah. Baik. Wa taharatan kadang juga bil wad'i anhu in kana ghariban, atau dengan cara kedua dimaafkan, dihapuskan, udah tidak perlu mikirin lagi, saya anggap lunas semuanya. In kana ghariban, kalau dia kesusahannya karena terlilit hutang. Wa illa fa bi i'ta'ihi ma yazulu bi i'saru. Kalau bukan masalah terlilit hutang, maka berarti urusannya dimudahkan dengan cara dibantu. Kalau dia kesusahan, kelaparan, dausan, gak memiliki uang belanja untuk makan anak istrinya, bi'ta'ihi ma yazulu bi'i'saru, berikan sekadar menghilangkan kesusahannya. Wakilahuma lahu fadlun azim. Masing-masingnya memiliki keutamaan yang besar. Di dalam dua kitab sahih, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal, kana tajir yudainun nas. Ada seorang pedagang yang menghutangkan pada manusia. Fa idza ra'a mu'siran, kalau melihat orang yang kesusahan, qala li sibyanihi, berkata pada anak-anaknya, anak-anak buahnya, tajawazu anhu, biarkan dia. La'allallah an yatajawaz 'anna, mudah-mudahan Allah akan memudahkan kita. Mudahkan dia, mudah-mudahan Allah akan memudahkan kita. Fatajawazallahu 'anhu, maka kemudian Allah pun memudahkan baginya. Allah Ta'ala tajawaz 'anhu, memakluminya, memaafkannya atas dosa-dosanya. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Naam. Wafihima, masih di dua kitab tadi Bukhari dan Muslim, dari Hudzaifah Ibn al-Yaman dan Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma, sami'a, keduanya mendengar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul mata rajulun faqila lahu, seseorang meninggal kemudian dikatakan kepadanya, bima ghafarallahu lak, dengan apa Allah akan mengampunimu? Faqala kuntu ubayi'in nas fa atajawaz 'anil musir. وأخفف عن المعصر. وفي رواية قال كنت أنظر المعصر أتجوز في السكة أو قال في النقد فغفر الله له. Diriwayatkan bahwa Nabi mengatakan ada seorang meninggal, kemudian ditanya, dengan apa engkau akan diampuni oleh Allah? Orang itu menjawab, aku berjual beli dengan manusia. Dan atfa'atajawaz anil mu'sir wa ukhaffif anil mu'sir, aku maklumi orang yang mudah dan aku ringankan orang yang susah. Kuntu andurul mu'sir, aku melihat yang kesusahan dan aku maklumi dia dan aku kurangi. Atau dikatakan, aku biarkan dia sampai dia mampu. Fin naqd, maksudnya dalam pembayaran kontannya ditunda. Faghfarallahu lahu. Ternyata Allah ampuni dengan itu. Wa kharaja muslimun min hadithi Abi Mas'udin 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa fi hadithihi فقال الله نحن أحق بذلك منه. Dikeluarkan oleh Muslim dari hadis Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi SAW, fi hadithihi, dalam hadisnya tadi disebutkan dengan tambahan kalimat فقال النبي, maka Nabi mengatakan فقال الله, Allah berfirman, نحن أحق بذلك منه, aku lebih berhak dari dia untuk memaklumi dan memaafkan. Maka Allah maklumi orang tersebut dan memaafkan dia. Jadi ketika orang tadi ditanya dengan apa Allah akan mengampuni kamu, dia jawab, aku banyak memaklumi pembeli-pembeliku dan orang-orang yang hutang kepadaku. Aku lihat orang yang kesusahan, aku biarkan dia. Maka Allah berkata, aku lebih berhak untuk memaklumi dan memaafkan. Aku maafkan engkau. Aku maklumi engkau dari semua kesalahanmu dan dosamu. Qala man sarrahu, hadis berikutnya. Wa kharaja aidan min hadis Abi Qatadah, dikeluarkan dari hadis Abi Qatadah dari Nabi SAW, qala man sarrahu an yunjiyahu Allah, siapa yang suka untuk Allah selamatkan dia, min kurabi yawmil qiyamah, dari kesusahan yawmil qiyamah, fal yunaffis an mu'sirin, hendaklah dia memudahkan orang yang susah. Au bid au yad'anhu, atau menggugurkannya. Wa kharaja aidan min hadis Abil Yasr, dari Nabi SAW, qal man amara mu'siran, siapa yang memberikan tunda. Gak bisa sampai sekarang, ya gak apa-apa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Itu andor namanya, menunda. Man andor mu'asiran, siapa memberikan tunda bagi seorang yang kesusahan, awwadu'a anhu, atau menggugurkan. Jadi menunda saja sudah termasuk memudahkan, apalagi menggugurkan. Disebutkan dua, andor awwadu'a, siapa yang menunda atau memberi waktu bagi orang yang sedang kesusahan, atau menggugurkannya dari dia. Adallahu Allahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Allah akan naungi dia nanti yawmal qiyamah, di hari enggak ada naungan lain kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Berarti mirip dengan hadis tadi, masing-masing akan dinaungi sesuai dengan sedekahnya, sesuai dengan seberapa dia memberikan pada saudaranya kemudahan. Wa fil musnad an ibn Umar an an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala man arada an tustajabu da'watuhu wa tukshaf qurbatuhu falyufarrij an mu'sir. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, siapa yang ingin dikabulkan doanya dan siapa yang ingin disingkapkan kesusahannya, maka hendaklah dia melepas kesusahan orang lain. Fali farij an mu'sirin. Al-jaza'u min jinsil amal. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Ini yang ketiga yang kita akan bahas nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang.